Ustaz, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah sepuh dan mulai pikun? Teman-teman sekalian, berbakti itu tidak ada ukuran. Jangan tunggu sepuh Anda baru berbakti. Dari mulai Anda bertahap, kebakti sudah diturunkan. Ya, Quran surah ke-17 ayat 23, posisi paling kiri di pertengahan. Kemudian turunannya usia mulai balig 7 tahun ke atas, ya. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Ya, 13 posisi paling kanan sebelah bawah, 14 sampai 19 posisi paling kiri dari atas sampai bawah. Tadi usia sudah sepuh, Anda 40 tahun, usia orang tuanya masih ada. Quran surah ke-46 Al-Ahqaf ayat ke-15, posisi paling kiri sebelah atas. Taib. Jadi mulai dari, mohon maaf, hormati orang tua. Ya, bahkan jangan sampai membentak, jaga kalimat-kalimat. Jangan katakan wala taqul lahuma uff, kan? Kemudian selanjutnya, sayangi keduanya. Kata Quran, kalau ada yang tidak menyenangkan, bayangkan bagaimana mereka sulitnya merawat. Ibu yang capek mengandung, lelah. Anda dibawa-bawa 9 bulan kemana-mana tuh. Gak pernah ditinggal. Nyuci di bawah, ya. Masya Allah, baca Quran di bawah, sholat di bawah. Gak pernah sekali ditinggalkan. Belum pernah saya temukan seorang ibu mengandung. Begitu mau nyuci misalnya, mama nyuci dulu ya, kamu nyuci dulu. Enggak. Ya, pasti dibawa terus tuh, 9 bulan. Antum dibawa-bawa. Masa antum gak bisa bersabar pada orang tua cuma 9 menit? 9 bulan tuh dibuat lelah, belum saat dilahirkan, berjuang dengan kematian, belum saat 2 tahun, ya kadang-kadang menanggung malu karena ulah kita, gitu. Masa cuma dalam 9 menit, 10 menit antum kemudian melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Termasuk saat usia 40 tahun, bagaimana cara berbaktinya? Langsung di Quran, surah ke-46 ayat 15. Ini kalau Anda sudah menjelang semakin sepuh, orang tua sudah ada, masih ada maaf, masih ada dan sepuh juga. Maka tatkala mencapai usia 40 tahun, minimal satu, sering berdoa. Lihat doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardha. Jadi pertama minimal antum doakan. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau hadirkan orang tua saya. Pada saya sampai saat ini engkau beri kesempatan saya untuk berbakti pada orang tua saya yang tidak bisa saya balas sesungguhnya ya Allah. Jadi masya Allah, saya kehilangan ayah dari sejak kecil. Mau berbakti sekarang gak punya kesempatan. Antum diberikan sampai hari ini masih ada, gak antum manfaatkan juga. Antum butuh berapa lama lagi, kan? Kita dalam keadaan kecil, kita sering dibawa. Ayah kami menyampaikan ta'lim di musala kecil. Beliau menerangkan saya tidur. Masya Allah, kan? Sekarang terbalik, saya menerangkan beliau tidur. Dan seringkali saya saksikan bagaimana beliau menjaga dari musala diangkat sampai ke kamar itu kita ditidurin. Pernah saya pura-pura tidur itu, pengen tahu bagaimana, apakah diganggu gak di jalan. Ternyata dijaga betul sampai di rumah. Kadang saya bangun dicandain lagi sampai kita tidur dengan nyamannya. Apa yang terjadi teman-teman? Ketika mohon maaf kita mulai mau melangkah ke pesantren, ayah saya sampai minta bertemu di rumah sakit. Dipeluk saya, menangis beliau. Minta maaf gak bisa ngantar ke pesantren itu kan. Orang yang selalu mengajarkan kami kebaikan, ngajak taklimnya, saya tidur di sampingnya. Begitu mau ke pesantren dipeluk minta maaf gak bisa ngantar. Sampai saya masuk ke sana ke pesantren, mendapat berita sudah meninggal dunia. Ya, dan saya gak pernah melihatnya. Tidak melihat dikuburkannya, tidak melihat bagaimana prosesnya. Pulang ke rumah cuma kami dapatkan ibu yang sudah di ruang tengah, ya, mengenakan baju, kemudian kita peluk di situ, kita tidur, ya, kami temani bunda kami, saya lihat di mimpi itu saja. Mengenakan kemeja cuma dada saja, kan? Tersenyum, sudah selesai. Sampai hari ini. Kan? Yang paling menarik ketika kami punya kesempatan ke Mekah, kita punya undangan, tugas di Mekah. Saya bilang sama ibu saya, mama mesti ikut. Singkatnya Alhamdulillah, kita berangkat sama-sama. Antum tahu apa yang terjadi? Saat kami sa'i, sa'i itu kan sunnahnya termasuk bagaimana cara membalas bakti pada orang tua. Ketika Hajar mencari air, radhiyallahu ta'ala anha, ya. Kemudian alaihissalam mencari air untuk putranya Ismail. Yang dapat airnya Ismail, tapi kan yang bolak-balik capeknya Hajar. Alaihissalam. Kita gandeng tangan kita, tangan ibunda kita dengan tangan kanan. Mohon sama Allah, ya Allah rahmati ibu saya. Berikan kebaikan dari perjuangannya. Dari segala dan macam-macam kita ingat, luar biasa. Ya. Tapi yang kiri ini kosong, karena gak ada yang digandeng. Ayah sudah gak ada gitu kan. Antum sampai hari ini masih diberikan nikmat itu. Ayahnya masih ada, kebaikan masih ada. Kalau antum sia-siakan, sulit. Karena kalau sudah enggak ada, sulit lagi untuk bisa memberikan sesuatu yang mungkin antum sudah siapkan. Jadi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada kesempatan itu. Ya. Minimal doakan. Kedua, kalau ada nikmat bagi, yang ketiga tingkatkan amal soleh supaya ada pahala-pahala mengalir untuk kedua orang tua itu. Dan semoga Allah rahmati Anda. Ya. Insyaallah.